sama-sama saudara. Seluruh bumi akan datang menyembah Allah, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Dari seluruh bumi kan terdengar pujian bagi Allah kami, semua makhluk menyembah. Dari seluruh bumi kan terdengar pujian bagi Allah kami, semua makhluk terdengar pujian bagi Allah kami, semua makhluk menyembah. Menyembah.